atau terbebas dari neraka dengan menggunakan anak-anak kita. Kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri akan dihisab dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa hanya hambanya yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, yang bisa mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari akhirat nanti tidak bermanfaat harta kekayaan kita. Tidak bermanfaat pula anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama terkenal di zamannya hingga kini dan hingga akhir zaman, menjelaskan kepada kita bahwa qalbun salim, hati yang bersih, itu adalah hati yang bersih dari lima perkara. Apabila hati kita bersih dari lima perkara ini, maka hati kita adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sebagai hamba-hamba yang terhormat yang mendapatkan surganya. Yang pertama, salimun minasyirki, bersih dari keyakinan-keyakinan syirik. Maka ketahuilah, segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil, wajib untuk dijauhkan, wajib untuk ditinggalkan, wajib untuk kita waspadai. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kemudian kita menggantungkan kepada jimat-jimat. Tidak boleh kepada pohon keramat. Tidak boleh datang ke dukun. Tidak boleh memiliki kepercayaan-kepercayaan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan, karena itu bisa mengotori hati dan Allah tidak mau menerimanya. Yang kedua, salimun minal bid'ah, bersih dari perkara-perkara bid'ah yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati yang bersih, meninggalkan keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan bid'ah, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah, semuanya ditinggalkan. Hati yang bersih adalah hati yang bersih dari segala keyakinan dan amalan bid'ah. Yang ketiga, salimun minasyahwah, bersih dari syahwat kemaksiatan. Hati seorang dikatakan bersih apabila menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil. Tidak mencuri, tidak minum minuman keras, tidak berjudi, tidak berzina, tidak berbuat zalim, tidak berbuat jahat, tidak melakukan tindakan teror, tidak melakukan pengeboman, bunuh diri atau yang lain sebagainya. Menjauhi segala bentuk syahwat dan kemaksiatan. Itulah hati yang bersih. Yang keempat, salimun minal ghaflah. Bersih dari lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih adalah hati yang selalu ingat Allah dimanapun dia berada. Hati yang bersih adalah hati yang bergetar ketika mendengar suara panggilan azan, ketika nama Allah dikumandangkan. Hati yang bersih selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati yang lalai. Bukan hati yang kemudian melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salimun minar riya. Hati yang bersih ialah hati yang menjauhi riya. Tidak pamer, tidak ingin dipuji manusia, tidak ingin mendapatkan penilaian manusia dalam berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa saja yang hatinya bersih dari lima perkara ini, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari syahwat kemaksiatan, bersih dari kelalaian terhadap Allah, bersih dari sifat-sifat riyak, maka orang ini apabila mati dalam keadaan seperti itu adalah orang yang memiliki qalbun salim. Orang inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang terhormat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka-mereka inilah yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat nanti. Pertanyaannya, bagaimana supaya hati kita itu bersih dari lima perkara? Apakah bisa langsung bersih begitu saja? Jawabannya, tidak mungkin hati itu bersih begitu saja. Sesuatu yang kotor, maka harus dicuci, harus dibersihkan dengan pembersih yang hebat. Semakin hebat alat untuk membersihkannya, semakin bersih pula hatinya. Maka ada tiga alat yang harus dimiliki barang siapa yang ingin hatinya bersih, memiliki qalbun salim. Yang pertama ialah al-ilmu bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Belajar tentang ajaran Islam yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim dan diajarkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar membaca, bertanya, ikut pengajian, ikut mendengarkan pengarang-pengarang agama. Itu yang harus dilakukan. Karena untuk meninggalkan kesyirikan harus tahu syirik, untuk meninggalkan kebid'ahan harus tahu bid'ah, untuk meninggalkan kemaksiatan harus tahu mana saja maksiat. Dan untuk selalu ingat kepada Allah harus selalu membaca Al-Quran, membaca hadis. Dan untuk supaya tidak riak, harus mengetahui bagaimana obat penyakit riak yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa belajar, maka hati orang itu tetap kotor. Tetap kotor. Yang kedua, al-amal bil kitab was sunnah. Yang kedua ialah mengamalkannya. apa yang dipelajari tadi bukan untuk wawasan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk dikatakan supaya dia itu ialah orang paling pintar. Tidak, diamalkan. Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk diamalkan, bukan untuk wawasan, bukan untuk sekedar catatan, bukan untuk ujian saja, tetapi untuk diamalkan. Bandingkan generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in, dan para ulama salaf kita zaman dulu dengan generasi-generasi akhir zaman, jauh berbeda. Mereka tidak ada yang profesor, mereka tidak ada yang doktor, mereka tidak ada yang magister, tidak ada yang LC, dan yang semisalnya, tidak ada yang sarjana. Tetapi mereka adalah umat yang terbaik. Mereka ialah hamba-hamba Allah yang paling mulia di akhirat nanti. Surga yang mereka tempati tertinggi. Tapi generasi-generasi di akhir zaman, mereka banyak yang profesor, doktor, magister, LC, DRS, dan yang semisalnya sarjana-sarjana. Tetapi amalannya nol besar. Ilmu itu hanya wawasan supaya lulus, supaya naik kelas, supaya dapat titel. Maka hati semacam ini akan tetap kotor. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana generasi-generasi kita yang dulu dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salaf dulu, mereka benar-benar adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang di akhir zaman yang gelarnya seperti itu, kita bisa menyaksikan tingkah polanya, amaliyahnya seperti orang yang tidak pernah mengenal Islam sama sekali. Bahkan waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dari mereka justru memusuhi Islam, justru berani merubah-rubah ajaran Islam. Waliyadu billah. Sekali lagi, harus diamalkan Al-Quran dan hadis itu. Dan yang ketiga, harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu lemah, kita itu tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan dari Allah, dengan bantuan dari Allah. Kita tidak mungkin membersihkan hati kita yang kotor ini kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Maka di dalam Al-Quran dan dalam hadis diajarkan banyak doa. Di antaranya ialah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku agar tetap di atas agamamu. Juga banyak doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau membuat hati kami menyimpang setelah engkau beri kami hidayah. Ini adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka siapa saja yang berusaha membersihkan hatinya sehingga memiliki qalbun salim, hati yang bersih, maka dialah yang beruntung. Dan barang siapa yang mengotorinya dan tidak berusaha membersihkannya, maka orang ini akan rugi dunia akhirat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang berusaha membersihkan jiwa dan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hati dan jiwanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim, dan kita juga berusaha dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, istri-istri kita, dan keluarga kita diberi qalbun salim, hati yang bersih, sehingga bisa berkumpul di dunia dan juga bisa berkumpul di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.